Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd, pekan yang lalu telah kita memasuki dalil-dalil atau rukun-rukun Islam setelah dua kalimat syahadah. Sebagaimana disebutkan oleh muallif Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di dalam matannya yang tersebut di halaman ke-112, wa dalilus salati waz zakat wa tafsirut tauhid, dalil tentang salat dan juga dalil tentang zakat dan dalil tentang penafsiran tauhid terdapat pada satu ayat Al-Quran, di antaranya surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Tidaklah mereka diperintah oleh Allah Jalla wa'ala illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, melainkan agar mereka beribadah, mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dengan mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Maka pada pernyataan illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, itulah letak dalil penafsiran tauhid. Illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat. Wa yuqimus salat, dalil tentang salat. Wa yu'tuz zakat, dalil tentang zakat. Allah Jalla wa'ala telah sebutkan pada ayat ini, tidaklah manusia itu diperintah oleh Allah Jalla wa'ala melainkan untuk satu misi, satu tugas. Tugas yang pertama adalah mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, dan setelah dia bertauhid secara benar, maka diperintahkan untuk menegakkan perintah yang besar, ibadah yang besar, itulah iqamatus salat, menegakkan salat. Berikutnya Allah Jalla wa'ala juga perintahkan untuk menunaikan zakat. Kita telah sampai pada penjelasan wa dalilus salat. Antum simak di halaman ke-113. Pada paragraf yang pertama, Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan wa dalilus salat fi qawlihi ta'ala, dan dalil tentang salat pada firmannya Allah tabaraka wa ta'ala pada Al-Bayyinah tadi, tepatnya pada kalimat wa yuqimus salat, wal ma'na an ya'tu biha. Maknanya adalah hendaknya mereka itu menjalankan salat Kama amarallahu subhanah. Seperti apa yang telah Allah Jalla wa'ala perintahkan. Bishurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Baik terpenuhi dari sisi syarat-syaratnya, terpenuhi pula dari sisi rukun-rukunnya, dan juga dari sisi wajib-wajibnya. Maka hendaknya setiap muslim menjalankan perintah Allah Jalla wa'ala, rukun yang kedua ini, terpenuhi apa yang Allah Jalla wa'ala inginkan, apa yang Allah perintahkan, dengan menjalankan itu semua, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, demikian pula wajib-wajibnya. Amma mujarrad salat surat as-salah fa innaha la takfi. Adapun semata dia melakukan salat atau sekedar dia menjalankan salat dengan mengabaikan atau tidak memperdulikan atau tidak menjalankan itu semua, fa innaha la takfi, maka itu semua tidaklah mencukupi. Belum sampai kepada target yang dimaksud, menegakkan salat. Walihada lam yaqul wa yusallu. Maka oleh karenanya Allah Jalla wa'ala tidak menyatakan dan hendaknya mereka itu salat. Bal qala wa yuqimus salat. Bahkan Allah Jalla wa'ala menyatakan dengan kalimat wa yuqimu. Wa yuqimus salat. Dan hendaknya mereka menegakkan salat. Artinya salat itu bukan sekedar dilaksanakan, akan tetapi telah terpenuhi dari yang dimaksud, baik dari sisi syaratnya, rukunnya, wajibnya. Barulah akan terwujud, barulah dia menjalankan perintah Allah pada sekian banyak ayat Al-Quran, wa yuqimus shalah. Wala takunu shalat qa'imah. Dan tidaklah salat itu menjadi tegak atau terlaksana sesuai yang dimaksud, illa idza ata biha. Melainkan dia telah jalankan kama amarallahu subhanahu, sebagaimana Allah Jalla wa'ala telah perintahkan. Amma alladhi yusalli mujarrad surah fi ayyi waqtin yasha. Sedangkan kalau dia semata menjalankan salat hanya bentuknya saja salat, orang itu salat. Memang sudah salat, tapi ketika ditelusuri, diteliti apakah salat yang dia lakukan itu betul-betul sesuai dengan yang dimaksud, telah terpenuhi syaratnya, telah terpenuhi rukunnya, telah terpenuhi wajibnya. Ternyata tidak demikian. Terlihatnya secara zahir apa yang tampak pada manusia, dia sholat. Tapi sholatnya mungkin tidak tumaknina. Atau sholatnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Atau dia lakukan salat itu padanya sebab-sebab yang membatalkan salat. Sementara menurut pandangan manusia dia sedang salat atau dia sudah salat. Tidak demikian salat yang dimaksudkan, melainkan dia tegakkan sesuai dengan perintah Allah Jalla wa'ala. Au biduni taharah, atau mungkin dia salat tanpa bersuci. Wa biduni tumakninah, atau salatnya tidak tumakninah. Wa la ya'ti bimutallabat as-salat, dan dia tidak lakukan apa-apa saja yang dituntut di dalam salat. Hadza lam yusalli, maka dengan itu dia belum salat. sekalipun dia sudah sholat. Marilah kita perhatikan hadis yang teriwayatkan suatu kejadian di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan di hadapan beliau ada seseorang yang salat. Beliau tatkala itu memperhatikan salat orang ini tadi. Setelah salam kemudian dipanggillah oleh beliau. Dia menyampaikan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, maka beliau kasih tahu, beliau nasihatkan. Ketika beliau telah perhatikan dengan seksama sholatnya, dia belum beres, belum terpenuhi perkara-perkara tadi, maka beliau katakan, irji' fasalli fa'innaka lam tusalli. Irji', ulangi sholatmu. Padahal dia sudah sholat. Irji', ulangi. Fasalli, maka sholatlah lagi. Fa'innaka lam tusalli, maka sungguh engkau itu belum sholat. Kita lihat apa yang disebutkan. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam lil musyi' fi sholatih. Maka oleh karenanya beliau sallallahu alaihi wasallam katakan kepada al-musyi' fi sholatih. Al-musyi' artinya orang yang jelek atau buruk atau salah. Fi sholatih, di dalam sholatnya. Dalam hadis yang disebutkan secara keseluruhannya, akan tetapi di sini dinukil pada sasaran yang dimaksud. Hadis tersebut dikenal dengan al-musyi' sholatahu atau al-musyi' fi sholatih, orang yang tidak tepat di dalam sholatnya. Hadis itu dikenal dengan apa? Al-musyi' fi sholatih. Alladzi la yatma'in fi sholatih. Artinya orang itu tidak tumaknina di dalam sholatnya. Qala lahu, beliau katakan kepadanya, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Akhirnya orang tadi kemudian mengulangi salatnya. Seperti yang dia lakukan pada yang pertama. Takbiratul ihram, kemudian ruku, sujud, bangkit dari sujud, kemudian rakaat yang berikutnya sampai selesai salam, kemudian menghampiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau katakan? Irji' fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena engkau belum salat. Kejadian atau datang yang kedua kalinya. Sampai yang ketiga, kemudian orang tadi menyatakan, demi zat yang mana engkau mengetahui al-haq, maka hendaknya ajari aku salat yang sebenarnya. Sudah merasa di tegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tiga kali, ditegur berulang-ulang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata salatnya belum tepat, maka beliau kemudian mengajari orang ini tadi. Dari menghadap kiblat, dari takbiratul ihram sampai salam. Yang kemudian hadis ini menjadi acuan di dalam pembelajaran salat. 6. Yang dari situ pula al-muhaddits Al-Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala membahas tentang tata cara sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari takbiratul ihram sampai salam, melalui atau berpijak melalui hadis tersebut. Maka beliau bukukan, beliau tulis tentang pembelajaran salat dengan judul sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha. Sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari takbir, takbiratul ihram sampai salam seperti atau seakan-akan kau melihatnya. Betul-betul melihat bagaimana tata cara salatnya Rasulullah SAW yang sesungguhnya. Melalui hadith yang sahih. Dan hadith al-musi'u salatahu menjadi pembahasan utama. Karena di situ pengajaran Rasulullah SAW kepada orang tadi. Maka hendaknya bagi setiap diri mempelajari terhadap kitab tersebut, ya, untuk dijadikan landasan kita di dalam menjalankan sholat. Karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kenapa orang tadi ditegur? Laisa maqsudan surat as-salah. Hadis di atas tadi, hadis yang disebutkan adalah riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis yang sahih. Laisa maqsudan surat as-salah. Bukanlah yang dimaksud adalah gambaran salat. Min qiyamin wa ruku'in wa sujudin wa julusin faqat. Baik dari sisi berdirinya maupun rukuknya, sujudnya dan duduknya saja. Laisa hadzal maqsud. Bukanlah itu yang dimaksudkan. Bal al-maqsud an yu'ta biha kama syara'allahu subhanah. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah dia lakukan salat tadi sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana yang dimaksud dengan disyariatkan? Mustawfiyah likulli mutatallabatiha asyari'iyah. Terpenuhi, mustawfiyah, terpenuhi, likullil mutallabatiha, terhadap apa-apa yang dituntut, yang diminta, asyari'iyah secara syar'i. Itu yang dimaksud sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah. Bagaimana kita bisa mengukur, mengetahui sesuatu itu disyariatkan, diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala, adalah dengan mempelajari. Nah, baik dari sisi syaratnya maupun dari sisi rukunnya maupun dari sisi wajibnya. Melalui bimbingan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu rukun yang kedua, rukun Islam wa yuqimus shalah. Hendaknya kita telah pahami dengan sebaik-baiknya. Maka masing-masing diri bisa mengukur, mengoreksi, sudahkah saya salat selama ini sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala? Sudahkah saya salat selama ini sesuai dengan tuntunan, bimbingan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau belum? Maka kembali lagi, kita disuruh untuk belajar. Nah, terkadang seseorang sudah sekian tahun berislam. Nah, masalah salat belum tuntas dia mengerti secara baik. Bukan tidak mengerti, tapi tidak tuntas. Seperti tadi, apa saja syarat-syaratnya, apa saja rukun-rukunnya, apa saja wajib-wajibnya. Dia mengerti betul, tahu persis. Bagaimana tidak, karena dia salat sehari semalam 5 waktu, 5 kali yang fardu. Belum lagi nanti yang sunnah. Nah, bagaimana kalau ternyata salat yang dia lakukan tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan? Itu salat. Demikian juga perkara-perkara yang lainnya, masalah wudu. Sudahkah wudunya sesuai dengan tuntun yang diperintah oleh Allah Jalla wa'ala? melalui bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jika wudunya saja tidak benar, tidak sesuai dengan tuntunan, bagaimana kemudian salatnya? Karena wudu adalah permulaan atau pintu gerbang untuk memasuki salat. Dan yang lainnya, salat, siam, dan yang lainnya, zakat, dan tentunya yang terutama dan terdepan adalah landasan tauhidnya, persaksian syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sebagai rukun Islam yang terdepan, yang pertama. Harus dia pahami secara baik rukun Islam yang 5. Sepanjang umur masih dikandung badan. 6. Sebelum kita pelajari yang lainnya, maka rukun Islam hendaknya di luar kepala. Bukan luar kepala itu maksudnya dihafal rukun Islam ada 5. Bukan itu saja. Tetapi selain hafal, maka dia tahu persis satu demi persatunya. Rukun Islam yang pertama ini maknanya, rukun yang kedua ini, dan bagaimana caranya dan sebagainya. Sampai rukun yang 5 adalah ibadah haji ke Baitillahil Haram, bagaimana pula tata cara menjalankannya. Berikutnya, summa dzakara daliluz zakat, kemudian penulis menyebutkan tentang dalil masalah zakat sebagaimana yang sudah kita saksikan dengan firman Allah tabaraka wa taala, wa yu'tuz zakat, dan mereka menunaikan zakat. Apa maknanya? Asy-Syaikh Al-Fauzan jelaskan lebih lanjut, ay yadfa'uz zakat, membayar zakat, mengeluarkan, membayar, menyampaikan atau memberikan zakat, lil mustahiqqina laha, kepada yang mustahik, kepada yang berhak, laha, terhadapnya, terhadap zakat. Alladzina dzakarahumullahu ta'ala, yang mereka telah Allah sebutkan, fi qawlihi, pada firman-Nya. Siapa saja yang berhak telah disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala pada surat ayat yang lain. Itulah surat At-Taubah ayat ke-60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ada berapa? 8. Ada 8. Perhatikan, innama as-sadaqat. Allah sebut dengan kata innama, bukan sekedar artinya sesungguhnya, melainkan itu bentuk pembatasan yang mungkin dalam bahasa kita hanyalah. Innama as-sadaqat, hanyalah sadaqah itu, as-sadaqat jamak dari as-sadaqatu. Apa arti sadaqat pada ayat ini? Maknanya adalah az-zakat. Bukan sadaqah sedekah secara umum, tapi maknanya secara khusus yaitu zakat. Hanyalah zakat-zakat itu untuk 8 golongan tadi. Allah mulai dengan lil fuqara, bagi orang-orang fakir. Al fuqara jamak dari kata al fakir. Ini golongan yang pertama. Wal masakin, golongan yang kedua al masakin, jamaknya dari kata miskin. Miskin itu bahasa Arab yang di Indonesia kan. Al masakin, golongan yang kedua yang berhak menerima zakat. Wal amilina 'alaiha, golongan yang ketiga amilin, jamaknya amil. Amil itu pekerja. Artinya yang ngurusi zakat. 'Alaiha al amilina 'alaiha, yang mengurusinya. Yang memang pekerjaannya setiap hari, setiap waktu urusannya mengurusi zakat. Bukan amil secara tahunan, setiap tahun saja muncul secara tiba-tiba amil tadi, tapi memang dia adalah memang mempunyai tugas seperti itu. Wal mu'allafati qulubuhum, golongan yang keempat al mu'allafah. Sering kita dengar kata mu'allaf, mu'allaf. Mu'allaf itu artinya yang dilunakkan. Yang dilunakkan hati, qulubuhum, hati mereka. Nah, siapa mereka nanti ada penjelasannya. Disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan, mu'allaf itu adalah orang muslim tapi lemah keimanannya. Nah, sehingga dengan itu perlu ditopang dengan zakat. Nah, wa fir riqab, dan juga ar-riqab. Wal gharimin, golongan berikutnya al gharimin, golongan yang ketujuh wa fi sabilillah, dan yang kedelapan adalah wa ibnus sabil, ibnus sabil. Al-fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Fariidatan minallah. Itu merupakan kewajiban yang telah Allah Jalla wa'ala tetapkan. Wallahu alimun hakim. Dan Allah itu Jalla wa'ala maha alim, maha tahu, hakim. Dan Allah Jalla wa'ala itu maha hakim, maha bijaksana. Di dalam menetapkan keputusannya, di dalam menetapkan hukum-hukumnya. Allah Jalla wa'ala maha tahu, dan Allah Jalla wa'ala pun maha bijaksana. Dua nama dan sifat Allah Jalla wa'ala Allah dampingkan berkaitan dengan perkara ini. Maka jika kita perhatikan ayat yang diakhiri dengan nama dan sifat Allah Jalla wa'ala, selalu ada relevansinya, konteksnya dengan apa yang disebutkan sebelumnya. Maka karena di sini Allah Jalla wa'ala sedang menyebutkan tentang siapa saja golongan yang berhak menerima zakat, maka Allah itu alim, maha tahu siapa-siapa saja golongan-golongan tadi. Hakim, Allah itu bijaksana di dalam memutuskan. Inilah delapan asnaf. Dzakara tsamaniyata masarif. Pada ayat itu Allah Jalla wa'ala sebutkan tsamaniyah. Delapan masarif pendistribusiannya. Wa hasruha, dan Allah membatasinya, memberikan batasan. Delapan golongan tadi bi innama, dengan kata innama. Sebagai fungsi kata innama adalah untuk membatasinya. Fala yakunu sarfuha fi ghairi hadhihi al-masarif ats-tsamaniyah. Maka maksud pembatasan tadi tidak diperkenankan untuk memberikan atau mendistribusikannya fi ghairi hadhihi al-masarif ats-tsamaniyah, selain delapan golongan tadi. Kenapa demikian? Tidak boleh diperlebar, karena Allah Jalla wa'ala yang maha bijak, yang maha tahu, sudah memberikan batasan. Maka jangan berandai-andai atau menambah-nambahkan dengan apa yang telah dibatasi oleh Allah Jalla wa'ala. Faman sarafaha fi ghairi masarifiha as-samaniyah. Siapa yang mengeluarkannya pada selain delapan golongan tadi, lam yakun qad ata az-zakat. Maka berarti dia belum menunaikan zakat. Walau anfaqa amwalan ta'ilah. Sekalipun dia telah infakkan harta yang besar, malayin, dengan bermilyun-milyun, berjuta-juta, au miliarat, ataupun bermilyar-milyar, wasammaha zakat, walaupun dia sebut, dia akui-akui bahwa dia telah mengeluarkan zakat, tidak. Maka pendistribusiannya kepada delapan golongan tadi. Zakat yang mana itu? Zakat mal. Nah, zakat mal diberikan kepada delapan golongan. Nah, berbeda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah hanya kepada satu golongan saja, kepada fakir miskin. Nah, zakat fitrah hanya satu golongan saja. Sasarannya adalah kepada fuqara wal masakin. Sedangkan yang dimaksud pada At-Taubah 60 ini adalah zakat mal, zakat harta. Wala takunu zakat hatta tudha' fi mawadhi'iha. Dan tidaklah dikatakan zakat sampai diletakkan pada tempatnya, pada porsinya yang sebenarnya. Mana porsi yang sebenarnya? Allati hasaraha Allah Ta'ala fiha. Yang mana Allah Jalla wa'ala telah batasi padanya pada ayat itu. Nah, hadza makna ita'uz zakat. Maka ini merupakan maksud menunaikan atau membayar zakat. Sehingga ketika dia mengeluarkan zakat, tidak tahu aturan dan cara menjalankannya, maka tidak akan sampai kepada sasarannya. Nah, maka sasarannya siapa saja golongan tadi sudah jelas disebutkan pada ayat tadi. Wa aidan fi waqtiha. Demikian pula dari sisi waktunya. Ay yukhrijuha waqta wujubiha. Mengeluarkannya di waktu yang telah diwajibkan. Ada ketentuannya. Dan dibahas di dalam masalah fikih tentang masalah ini. Nah, maka di sana juga ada ketentuannya. La yatabata wa la yata'akhkhar. Tidak boleh lamban, dilambat-lambatkan. Wa la yata'akhkhar. Tidak pula ditunda-tunda, diakhirkan. Wa yatakasal. Dan kemudian dia bermalas-malasan menunda-nunda, sementara yang berhak itu sedang menunggu-nunggunya. Sampaikan pada waktu yang tepat. Tayyibatun biha nafsahu. Dan hendaknya dia mempunyai jiwa yang bersih, jiwa yang benar, jiwa yang lapang. Ai, bagaimana yang dimaksud? La ya'tabiruha maghraman aw khasarah. Dia tidak menganggapnya tentang mengeluarkan zakat ini sebagai maghraman, sebagai denda, aw khasarah, atau sebagai kerugian. Saya kok diperintah terus mengeluarkan zakat. Dia merasa kesal, merasa jengkel, atau dia tidak rela, atau dengan itu hartanya merasa dikurangi dengan perintah Allah Jalla wa'ala seperti ini. Maka menunjukkan hatinya tadi tidak ikhlas. Maka yang dituntut di dalam menunaikan zakat itu tayyibat biha nafsah. Jiwanya itu bersih. Semata-mata dia lakukan ini karena Allah. Dia tidak berat justru hartanya bukan habis, bukan rugi, tetapi semakin berkah dan berkembang di dalam menjalankan perintah Allah Jalla wa'ala. Allah yang telah memberikan rezeki kepada dia, maka di saat waktunya Allah perintahkan untuk menguji pula keimanannya, untuk membersihkan pula hartanya melalui satu amalan yang besar, salah satu rukun Islam yaitu menunaikan zakat. Maka hendaknya dia tidak menganggap sebagai maghraman au khasarah. Wa innama ya'tabiruha maghnaman lahu. Bahkan atau melainkan dia menganggapnya sebagai suatu keberuntungan. Allah Jalla wa'ala hendak menambah rizki kepada hamba melalui zakat. Hamba tadi konsekuen di dalam menjalankan perintah Allah Jalla wa'ala yang satu ini. Dia keluarkan zakat, maka hartanya semakin berkah, semakin berkembang. 6. Rizki yang tampak, yang zahir maupun rizki yang batin. 6. Maka sungguh amatlah mulia amalan yang seperti ini, dan dengan itu menjadi kedekatan, menjadi tersambungnya antar, menjembatani antara kaum aghnia kepada orang-orang yang memiliki kelebihan harta dengan orang-orang yang hatinya dalam keadaan kecil, dalam keadaan mereka sempit dari sisi hartanya. Semua ini sengaja ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. 3 perkara tadi yang disebutkan pada matan, dalil tentang salat, dalil tentang zakat, dalil tentang tafsirut tauhid, telah disyarah oleh beliau Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala. Hadhil umur ats-tsalatsah, perkara yang 3 ini, hiya dinul qayyimah. Kelanjutannya Allah menyatakan, wadzalika dinul qayyimah, yang demikian ini, perkara-perkara tadi adalah merupakan dinul qayyimah, agama yang lurus. Kata Syekh Al-Fauzan, ad-din artinya al-millah, yaitu agama. Al-qayyimah yang lurus ini merupakan sifat 5 usuf, sifat kepada yang disifatkan. 6. Kepada yang disifatkan. Mahdhuf takdiruhu dinul millah al-qayyimah. Kepada sesuatu yang tidak disebutkan atau dibuang, yang dikira-kirakan maknanya adalah dinul millah al-qayyimah. Apa yang qayyimah? Yaitu al-millah. 6. Al-millah pakai alif lam, al-qayyimah pakai alif lam, al-millah pakai ta' marbutah, al-qayyimah pakai ta' marbutah. Sehingga al-qayyimah tadi mensifatkan kepada yang disifatkan. Apa yang disifatkan tadi? Al-millah. Apa al-millah tadi? Yaitu agama. Agama Allah Jalla wa'ala itu sifatnya al-qayyimah. Apa al-qayyimah? Al-mustaqimah. Lurus. 6. Hadza dalilus salat waz-zakat wa tafsirut tauhid. Ini merupakan dalil tentang masalah salat, tentang masalah zakat, tentang tafsir tauhid. Sudah selesai penjelasannya. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki dalil tentang as-siyam. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.